warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aabidin wal faa'izin wal maqbulin wal ghanimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyir lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Jenabul ulama, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh, ketua dan seluruh pengurus anak cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonocolo dari jajaran Syuriah maupun Tanqibiyah yang saya ta'zimi yang dimuliakan Allah, ketua dan seluruh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Bendul Merisi bersama penuh-penuhnya yang saya hormati, pejabat pemerintah dengan semua tingkatannya, Bapak Kapolsek bersama para anggota yang hadir yang saya hormati, Kepala Kelurahan bersama staf, Ketua RW, RT, dan tokoh-tokoh masyarakat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku, kekuatan iman, jemaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Dalam rangka halal bihalal sekaligus peringatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-69, terlebih dahulu saya yang dhaif Anwar Zahid menyampaikan undayan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'i ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan terutama di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang kembali kepada fitrah. Kembali bersih. Bersih dosane. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Kembali fitrah itu artinya kembali bersih. Bersih dosane, bersih kesalahane, bersih kesilapane, bersih kezolimane, bersih keelehane, bersih dompete. Lek bersih dompete itu tandane akeh sedekah. Kenapa saya sampaikan bersih dompete? Soalnya biasanya terutama ibu-ibu di akhir Ramadan ini gue lak belonjoin entek-entek anak. Karena Allah, kita memasuki bulan Syawal yang secara harfiah artinya berkembang dan meningkat. Ada semacam tuntutan buat kita untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal ini bulan kupu-kupu. Kalau sebelum Ramadan itu bulan ular, memasuki Ramadan itu bulan kepompong. Kepompong itu bahasa Inggrisnya the endong. Lepas Ramadan, Syawal ini bulan kupu-kupu. Nah, pertanyaannya dulur-dulurku bendul merisi ini mari Ramadan ini dadi kupu tak dadi ular sing gragas. Kom. Kita memang berharap Idul Fitri kembali fitrah, kembali bersih dari dosa, tapi kita tidak boleh merasa bersih dari dosa. Jangan salah. Kita berharap dan berdoa muga-muga dosane bersih di ngapura Gusti. Tapi gak oleh rumongso gak duwe dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar taubat kita diterima oleh Allah, Ibu, ono rukune. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tak gawe cara Jawa. Iki ngaji wong NU. Aman rumono. Rukune dari iki. Menawa arkanut taubati utawi pira-pira rukune tobat iku arba'atun ana papat. Jadi rukune tobat supaya tobaté diterima iku ana papat. Al-awwal utawi rukune tobat kang kawitan iku al-gedunu gedun. Entah ngasa karepku. Entah kayak bahasa Arab kabeh malah gak paham sampeyan. Aku ngaji kita ukur sing tak omongi. Kita omongi wong alim-alim yo. Dalile tak tokno. Sing mau ngene-ngene iki. Wis ngaji ngene ae kudune paham. Salahmu ngundang aku. Ngene iki ana sing gak seneng mesti. Aku siap resiko. Siap umpama gak diundang meneh ndek kene. Ning golek-golek liyane. Bingung blas aku. Rukun yang pertama betul, tidak ada tobat tanpa penyesalan. Itu betul. Apa aku biyen eh? Kenapa aku biyen seneng dituli bokong? Ya, betul. Pokoknya harus betul lah menyesal. Udah, engko keterangan ini mburi lek waktune cukup. Wasani utawi rukune tobat kang kaping pindho iku al-mandatu mandat. Setelah getun harus mandek, stop dari maksiat. Getun toh tapi ndelorong gak mandek. Kudu tobat iku tomat, ngadene tobat kenyataane ku. Itu mandek. Wasan itu utawi tanggap telu iku aljanji, janji aku gak baleni, gak baleni. Guyu-guyu ndak karep men. Woi, telu iki sampean apa no sik? Nomor sing nomor 4 engko mburi, aku nek lali elingno. Nomor siji napa? Loro. Oh, makane nyaut. Nomor siji? Loro. Betul. Nomor loro? Mateku. Rupane ayu-ayu ohon. Sik tak diomongno wis lali. Nomor siji? Loro. Betul. Nomor loro? Mandrat nomor 3? Janji gak baleni. Wis tau iki iling-ilingan dhisik. Getun, mandek, janji gak baleni. Tiga rukun taubat ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Manusia hidup pasti mengalami tiga dimensi waktu, tiga dimensi masa. Yang pertama masa lalu. Lewong berdurisi ngarani bien. Bojonegoro lek ngarani past time. Pasti punya masa lalu. Yang kedua masa kini. Cari wong kene saiki lek cari wong Bojonegoro present time. Salah sakarepku menawa. Yang ketiga masa depan. Lek wong kene ngarani ben nek Bojonegoro next time. Guru mulo kawu enak model. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Menjalani masa kini dan menghadapi masa depan. Betul? Apa kaitannya masa lalu, masa kini, masa depan dengan tiga rukun taubat tadi? Getul, mandek, janji, gambar ini. Pertama, masa lalu. Berkaitan dengan masa lalu, kita enggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Karena masanya sudah lewat. Tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kalau ada itu hanya film fiksi, Doraemon. Ini hasilnya Darmon tanggungannya Jepang, Doraemon, terus Surabaya, Darman. Negara Naruto di Jepang itu rupanya yang Naruto. Naruki. Ayo, siapa yang bisa balik ke rumahnya? Bagaimana tahun 70? Masuk. Kita gak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Maka yang bisa kita lakukan hanya getun. Menyesal atas kesalahan, kezaliman dan dosa serta maksiat yang diperbuat di masa lalu. Understand? Nah, berkaitan dengan masa kini yang sekarang dijalani, ya kita harus stop, berhenti dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, masa depan. Terkait dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Siapa yang tahu masa depannya? Ngacungo. Jangankan 10 tahun lagi kita bagaimana? Jangankan setahun lagi, jangankan sebulan lagi, jangankan seminggu lagi. Besok kita masih ada atau tidak? Nggak ada yang tahu. Mening lo zaman saya urip tak kano sing weruh. Lek aku insyaallah sik suwe. Bisa ada sing butuh nang soalnya. Karena kita enggak tahu apa-apa tentang masa depan kita, maka yang bisa kita lakukan adalah berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Kalau sudah berjanji tidak mengulangi maksiat, otomatis bertekad melakukan taat. Bapak Ibu Saudaraku dan sekalian, uang itu lek duwe janji gak kate maksiat, bertekad nglakoni taat, maksiat umure kari pendek, iku karo Gusti Allah dikek ganjaran umatnya koyo-koyo umure kawowo ibadah terus. Soale niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Paham karepmu gak paham karepmu. Niku telu lek wong Jawa ngarani triloka. Tribuana. Jadi manusia itu punya buana masa lalu, buana masa kini, dan buana masa depan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rukun yang keempat, kalau kesalahan itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, maka harus minta maaf dan memaafkan. Lek sampean duwe salah nang wong liya sampean kudu gelem njaluk sepura. Lek ana wong liya sing duwe salah nang sampean, sampean kudu gelem nyepura. Understand? Ini intinya halal berhalal nanti di situ. Minta maaf dan memaafkan. Bapak Ibu jemaah sekalian, salah satu tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur itu Rasulullah selalu mendahului minta maaf kepada istrinya. Tak baleni. Pengumuman. Lanang-lanang rungokno kupinge cek bolong. Menengok dulu zaman ku tak rewangi. Salah satu tradisine Kanjeng Nabi ku lek kate sare, Kanjeng Nabi ndisiki njaluk sepura nang garwane. Wong lanang kadang diomongi ngene iki yo bantah. Yo gak iso. Wong lanang yo njaluk sepura nang wong wedok yo kualik. Oh dadi remeh lah wong lanang. Pak, kata siapa? Suami minta istri, minta maaf kepada istri, suami jadi remeh. Kata siapa? Justru semakin mulia. Yo isin sih wong lanang njaluk sepura nang wedok. Kenapa mesti malu minta maaf? Apa dipikir suami itu selalu bener? Apa dipikir wong lanang itu apik terus? Apa dipikir wong lanang itu gak tahu salah? Rengokno. Sangat tidak bagi penting ya. Banyak suami yang marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah, padahal suaminya yang brengsek, gitu kan? Setuju. Nanti masak nolau gak enak titik ngamuk-ngamuk, padahal yang belanja nih titik. Padahal masak ewang itu kan sesuai, lek belanja nih wong lanang sih. Dibelanjani satu sewu ya enak masalahnya. Itu kalau daging, itu gak rawon, itu gak soto, itu gak kare. Itu tambah sambal tomat, sama kerupuk, barang, sama lalapan. Satu sewu. Saya ketewu yang itu kok ada iwak panggangan itu. Pecel, sambal tomat, kalau kerupuk, sayur asem, itu ada. Rombolnya sewu, itu kok ada pinggang. Sambalnya mentahan. 5 sewu, itu kok ada yang kabeh. Ulek kena rambah, no, bodohnya jambu kelodoh, ini saya ngomong. Ulek, ngomong lanang, tidak mentret. Belanja nih titik, jalur sate, 5 sewu jalur sate. Saya itu murang-murang, duit kali pas ben, kota ono. Oh, Rasulullah saja itu minta maaf kepada istrinya kok. Emang betul merisi orang gelem gitu. Nah, saya kadang-kadang ya niru, kadang-kadang. Ya kok kadang-kadang? Saya itu kan gak bisa setiap malam ketemu istri saya kok. Mungkin. Ya gak tepat jadwal luar negeri kan kayak seminggu gak boleh. Tepat jadwal luar pulau kadang setengah bulan gak pulang. Ayo, makanya gak tepat ketemu kok ya. Arang-arang menunggu ya, aku tetap omah, ini dulu ya, tak buka. Sama boleh gak ngerti karepku, coba angan-angan diri ini lah. Kupas dano kalau orang ini. Tak buka, yang, hanya diri yang buka. Ini gak harus kaya yoyo. Nantinya aku lihat nyelok ngono kok. Ini mulai. Sama juga. Terus kajak salaman. Yes. Aku jaluk sepuro. Yo, bhe jadi memiliki aku tuh salaman yang sampean. Aku jaluk sepuro. Bhe sampe. Is mari menulis turu nah. Ya wes mari salaman sepuro sepuran turu. Sekarang kalau suami saja dianjurkan untuk minta maaf kepada istri, apalagi ibu ingat, kalau surga anak tergantung ridho orang tua, tapi kalau surga istri tergantung ridho suami. Cuma suar boleh saman ini loh, buju saman ini loh, mbak nomor daburannya. Udah kan tak kena ini. Ini kok tau mana, nanti peletri ini. Maka sebaik apapun ibadah seorang istri, kalau gak dapat ridho suami, gak bisa mencium bau surga. Loh. Matur suwun loh, rewangi. Selama suaminya benar. Ini suaminya salah, gak ada dibahasan loh ya. Pokoknya suaminya benar. Maka istri harus berusaha untuk minta maaf kepada. Lagi mari halal berhalal saya aku takon bapak sudah memaafkan ibu. Kok gak pati semangat bapak sudah memaafkan ibu dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillah ibu sudah memaafkan bapak. Ikhlas senakal apapun dia. Mikir sih. Kalau ibu tidak memaafkan bapak, bapak juga tidak memaafkan ibu. Subhanallah, penderitaan yang mana lagi yang harus dirasakan? Bukankah dicipta berdua sebagai suami istri untuk saling berkasih sayang? Nah kalau gak mau saling memaafkan kan otomatis gak rukun toh. Coba, jangankan ibu-ibu medem risi, sedangkan putri Nabi, Sayyidah, Fatimah, itu saja saking kepingin mendapatkan maaf suaminya karena satu ketika pernah menggelakkan gelano loh suaminya itu minta maaf sampai 70 kali sambil mengitari badan suaminya. Cak, aku sing salah sepurane cak. Jadi nali sik gak kelem nyepuro gak. Muter nang wer. Aku sepurane gak. Kali sepurane gak. Sampai ping 70 tak ali sepurane tak ali sepurane tak ali sepurane ping 70 baru Sayyidina Ali senyum dan itu tanda sudah ridho dan memaafkan. Saking pingine dapat maaf dari suami ngono ku kadang ngono kok wong wedok gak usah sepuro nang bojoe sing lanang gak kelem nyepuro gak susah blas biasa wonten apa mboten bojomu termasuk. Ono kuwi wedok, tak nyoda aku sing salah sing sepurane. Wis sing lanang, gak kebacut temen aku durung iso nyepuro. Ngene ku tau menang. Gak lama nyepuro, gak kamu sepuro ya kuwi. Mbok iki gak ate durung ambek aku. Durungnya gedhi ono kelongan karo kentongan. Sing lanang dikono ngono terus lemes. Uangnya ada dalam sepura-sepuran itu tandanya rukun. Gak rukun, betul itu gak dalam sepura-sepuran. Lalu rukun itu penting. Makanya kemitraan polisi dengan masyarakat sangat penting. penting, masing-masing berniat untuk ibadah. Kan orang ibadah itu sesuai profesi toh. Nah, nek ibadahe pejabat, iya tanda tangan karo stempel cetok ngono. Iku ibadahe pejabat, Pak Lurah karo kuwi. Hah? Menandi. Apa kowe teko lurah ora teko. Pak RW misale ya. Ibadah itu stempel itu proposal pembangunan TPG. Ngono ku Pak RW langsung kuwi alhamdulillah tanda tangan eret-eret stempel cetok ngono. Aja sampe RW ini ngomong yo iki tak tanda tangan tapi nek cair 10% rek. Ini RW kocok yang ngono. Bukan kayak eret-eret cetok itu sebagai ibadahnya Pak RW ngono lho. Halo. Pak RW kapan ngono subhanallah ganjarannya luar biasa. Memang ibadahnya di situ. Saman kudu paham. Nek kiai ibadahnya wiridan zikir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kiai itu ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Qodim, ya Qodim, ya Qodim. Ora men gak ate. Ya Qodim, ya Qodim langsung Qodim. Nek ora men yo gak oleh ngiri. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim. Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Sami'u, Ya Basir. Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana. Soalnya bangun masjid burung tadi. Itu semen ya, Ya Dana. Ada polisi, ibadahnya yang cukup keamanan dan ketertiban masyarakat. Ibadahnya polisi, nangkep maling, nangkep bandar togel, karo nggo sempritan. Sek ketemu. Ini sing kepo tangan kita tau ketilang. Ibadah ngono. Lah nek sampean utange akeh, ibadah nyambut gawe yo sing mempeng cek oleh duit iso nek gawe nyaur utang. Ojo salah, utange akeh mlebu masjid. Yo lunas utangmu ya wong kota amal. Mesti bokol kon. Masyaallah. Kok bareng ana. Wis pokoke sepuro-sepuroan. Ini lho. Uang itu lek gak gelem nyepuro salah wong. Gak bakal oleh jatah maghfirahe Gusti. Dan salah satu tradisi dari salafus saleh itu kalau mau tidur pasti berdoa. Lampun sakit ah, dongane kate turu. Lek kate turu itu donga bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Nah, nggih niku turune arek TK. Gerang-gerang turu turu bismika Allahumma ahya. Benermu kapan nanti salah terus. Di samping berdoa, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat zalim dan kesalahan kepada kita. Jadi hati ini ngomong, ya Allah, siapapun yang bersalah kepada saya, sengaja atau tidak, kesalahan kecil atau besar, saya maafkan ya Allah. Siapapun yang berbuat zalim kepada saya, dia tahu atau tidak, dia sengaja atau tidak, kezaliman kecil atau kezaliman besar, sudah saya maafkan ya Allah, saya ikhlas dan besok di akhirat saya tidak menuntut ya Allah. Ini angel. Jadi atine ku jembar, lek cari wong Jawa atine nyamudra. Hati yang bagaikan samudra. Uang yang iso nyegoro atine. Halo. Sampe ngrumakno ta, Kak? Nek dhewe kok mereng-mereng. Kok menlekulino gayam mereng. Atine nyamudra, orang itu kalau hatinya seperti samudra luar biasa. Coba ini ada satu filosofi. Kehebatan samudra itu diantaranya begini. Semua air hujan yang jatuh dari langit itu pasti nanti akan sampai ke lautan. Air hujan itu simbol rahmate Gusti. Maka kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai ke kita, maka jadilah seperti samudra. Tak boleh ni. Kita belum mahu, belum paham. Air hujan itu semua pasti akan sampai ke lautan. Boni benang dia, di benang sawah, di benang embong, di benang oma. Engkau akhirin tenda-tenda yang nangskoro. Air hujan itu simbol rahmat Allah sampainya ke lautan. Maka kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai ke kita, jadilah seperti laut. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa cirinya laut? Pertama, laut itu tempatnya paling rendah. Tidak ada di dunia ini tempat yang lebih rendah daripada laut. Ayo aku geleno. Apa sing luwih rendah saka laut? Coba ngomong sapi teng. Sapi teng. Kamu sapi teng dasar laut. Tidak ada tempat yang lebih rendah daripada laut. Maka kalau kita kepingin dapat rahmatnya Allah, kita harus rendah hati. Namanya tawadhu. Ngerendah. Orang rendah itu enggak kalah kok. Wong rendah itu malah menangan. Jangan dikira wong rendah itu terus kalah. Enggak, justru malah menangan. Kadang-kadang kita kan salah, oh wong juga wong rendah terus ereme-ereme anu wong lah, kaya kalah-kalahan wong. Enggak, justru wong rendah itu menangan. Wong rendah itu menangan. Karena dia selalu lebih bawah. Dia hampir enggak kena sampai sore. Maju di satu ini tidak kena soalnya sang isori terus. Ini gampang kena ini yang metik ini. Ini mekiti, kemelinti, sombong. Kayak gunung ini dukur. Memang dia pertama menerima curahan air hujan. Tapi setelah diterima kan air hujan itu kemudian menggelender. Bisa karepku, gak karepku sama cari rumah-rumah itu. Beger. Ya menggelundung dan mendelewer kemana? Ke bawah, ke tempat yang paling bawah, terakhir pasti ke lautan. Uang yang mulai sombong ya koyoknya kaitannya oleh, tapi mau diliwati to hanya diglenderi saja. Maka nilai orang sombong namun tenang aja, diglenderi to uang ini diglenderi kalau mati Allah, nanti entah ini tetap dengan ini sini Allahumma sallam Allahumma sallam. Yang kedua hebatnya laut itu seneng weweh, suka memberi, suka berderma. Laut itu tiap hari dikuras ikannya ribuan ton. Tapi namanya laut tidak akan pernah kehabisan ikan. Ono tak, laut sing kendaan iwak. Segoro ndi kendaan iwak. Jenengan nek iso koyo segoro. Mas yo tak kekayaan jenengan dikuras terus untuk pesantren, tokno. Untuk yatim piatu tono, untuk pembangunan masjid tono, dikuras terus, enggak akan habis kekayaan sampean. Justru tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Kaya segoro ini dikuras iwake saakeh-akeh, tambah akeh iwake. Ngene iki aku tau nerangno yo ono sing bantah. Wah, aku iki kurang opo? Masjid wis nyumbang, pesantren nyumbang, yatim piatu melok nyantoni, malah turus. Malah lude. Soale zaman gorong iso kaya segoro, isek sapi teng mau lho. Di sini yang trimbul-trimbul kuning itu nganten sapi teng. Oh, papa mantul ya wis. Laut itu kan begitu tuh, diambil mutiaranya setiap saat enggak habis, malah semakin banyak dan semakin pindah itu mutiaranya. La ilaha illallah, subhanallah. Luar biasa. Makanya kudu gelem nyepuro. Lah kali ini uang gue lagi gelem nyepuro, gak oleh jatah maghfirah Gusti. Kenal Quran Allah dawuh, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu mau memaafkan, memaafkan dan memaafkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha kasih sayang. Artinya, kalau kamu mau memaafkan kesalahan saudaramu, memaafkan orang lain, memaafkan orang lain, maka kamu berhak mendapatkan ghafurur rahim, ampunan dan kasih sayang Allah. Mabrur mukhalafahnya, sebaliknya, kalau kamu enggak mau memaafkan, enggak mau memaafkan, enggak mau memaafkan, maka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiap dino Senin Terus dia ngaku daun dengan malaikat. Hei para malaikat, saksi nono, ini dino, dosa dosa. Wong mukmin kuat kita sepuro. Kecuali wong mukmin sing duwe salah nang wae. Wong mukmin sing duwe mangkel nang wong liya, benci ambek wong liya, geting nang wong liya, gak gelem nyepuro. Iku dosae gak kira tak sepuro. Ngono. Kuwate dosae wong mukmin disepuro karo Gusti Allah, kecuali wong mukmin sing duwe geting nang wong liya, dene gak gelem nyepuro. Iku dosae gak kira disepuro karo Gusti Allah. Dari Gusti Allah, aku gak seneng nang wong ngono iku. Mun dikon nyepuro ae kok gak gelem. Wong aku sing dadi pangeran lho nyepuroan. Lah dene iki lho pangkate apa nek bedeng risi wakil RT enggak? Wih. Paham apa mboten? Jadi ngapunten nggih. Jenengan misalnya saya benci karo wong, geting karo wong, mangkel karo wong, sampean turun nyepuro, masih sampean istighfar sakake-ake, karo motor tas sing gak kira disepuro karo Gusti Allah selama sampean sik benci nang wong liya, geting nang wong liya sampean gurung nyepuro. Sampean sik mangkel nang wong, geting nang wong gurung nyepuro, terus sampean kedadian mati, iki ngomong sampean kok ditahlili ngono yo. Ya kena-kena ae. Cuma tahlile gak iso tembus. Lapo? Sampean gak oleh jatah maghfirah ya Allah. Maghfirah Allah iki umpama banyu udan. Woi, kembrocok rino wengi nyirami ati. Lah atine menungso ki ana sing iso disiram nampa banyu udan mau, ana sing gak iso nampa banyu udan mau. Soale atine menungso ki ibarate bak. Ati sing gampang nyepuro, sing rido, iku ibarat bak nang lumah. Bak nang lumah ana grimis iki kleben banyu. Soale bae lumah, ati nang rido gampang nyepuro. Cepet nampa rahmate Gusti Allah. Gampang oleh pangapurane Gusti. Melumah. Ati sing gak rido, ati sing benci, sing geting, purik barang ngono iku. Iku cara bae memengkurep. Ngono bae memengkurep. Udan tau weres gak kira kebon banyu. Soale bae mengkurep. Bae nang mengkurep. Banjir ya gak kebon banyu malah kenter kok. Makanya wong sing benci, wong sing purik iku atine mengkurep. Are cili ya teman tonton kapan kure yang terus mengkurep lapo dene ngetut no hatine makanya are cili kena kure mengkurep ngetut no hatine yang mengkurep menunggu saya wong wedo-wedo ya wakas yang siru are cili apa kure yang ambil yang lanang yang merok blut mengkurep ya wong wedo kalian kata mengkurep menunggu cuti juga anu uangnya yang lanang ya bingung. Ini tak cukup gak ya apa, saya bisa merumah lima untungnya saya ngelangin kok nemu coro ngelak duit, kelelernya di sebelah ini duitnya apa, kelelernya di sebelah ini duit itu, kemana bareng urut duit kelelernya itu lali naik kure di rumah-rumah diri kalau saya ngelangin, lapor dan rumah dan sekarang aku sih, di rumah itu mengkuruk lah sekarang aku menunggu saya ini bang wedo-wedo yang wakas yang diwarek sini Pak Buri ambil yang lanang yang merok, blut, mengkurep. Ngomong itu, kalau kita mengkurep, menunggu cuti juga anu uangnya. Yang lanang itu bingung. Ini tak cuti gak ya apa, jadi itu merumah. Lima. Untungnya yang lanang kok nemu coro. Gila duit, kelelernya di sebelah. Ini duitnya apa, kelelernya di sebelah. Duit itu, kemana? Bareng urut duit kelelernya, itu lali naik kure yang rumah-rumah diri. Karena lapo dan rumah kan. Sekarang tu saya di rumah tu mengkurut lah sekarang tu. Kata ngali. Yang kedua, lelai tobatnya bener itu bapak itu dilakoni. No, ada fase yang harus kita jalani apa jihad, mujahadah lebih tepatnya begitu, berjuang memerangi hawa nafsu. Manusia itu punya empat nafsu. Kalau ditinjau dari segi karakternya, karena waktunya sangat terbatas aringkas, yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu yang berkarakter setan, suka dusta, suka bohong, suka fitnah, coba cucuan, adu-adu, terus gak mau merendah, kan setan itu gak mau sujud kepada Nabi Adam, betul? Maka atas nafsu ini kita diperintahkan untuk sholat, untuk memerangi nafsu syaitonia. Sholat itu intinya pada sujud, karena setan kesalahan utamanya gak mau sujud, maka diperangi, dilawan pakai sholat. Sholat yang bisa memerangi nafsu syaitonia. Eh, ada nafsu bahimia, nafsu binatang ternak, rakus urusan harta, selalu merasa kurang, tidak ada cukupnya. Gimana ngajinya lanjut apa sudah? Terus apa semua? Nah, terus pertanyaanku dijawab sing jujur dan banter. Kapan jawabmu jujur, tak terus ngajine, kapan gak kelem banter, gak jujur, langsung dungo. Deal? Deal. Oke, bukti bahwa manusia punya nafsu bahimia. Aku kapan gak menjawab dunyo sampean, menurut sampean iku wis cukup, luwe-luwe, tak isih kurang. Cukup rakyat takut pada mana? Ayo kurang, kurang virusnya ngomong. Enggak tak kayak ngobrol besar. Nggak nobatu sih ini bukti nafsu bahimia selalu merasa kurang. Maka atas nafsu bahimia yang selalu merasa rakus dan kurang mengenai harta, kita diperintah untuk zakat, sedekah, infak, justru kekayaannya itu dikeluarkan, dikeluarkan, ditokno, ditokno, ditokno. Cekak rumong so kurang, malah ditokno, ditokno, ditokno. Ini nafsu bahimia. Maka zakat itu untuk mendedel, menyoploi loh. Biar nafsu bahimia itu terdegradasi, tereliminasi dan lepas dari jiwa kita. Jadi kaitannya ini kono, angin loh ngerangong ini. Yang ketiga namanya nafsu sabuiyah, nafsu binatang buas, pendendam dan suka marah. Maka atas nafsu ini kita diperintah puasa. Orang puasa kan harus menahan amarah. Tidak geger kawan ini kok imun, aku lagi puasa. Kau lah gegeran. Maka puasa itu kalau dalam istilah al-imsak, artinya mengempet. Jojo, mengempet. Dan itu sudah dilatih sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan itu sudah dilatih mengempet. Maka ada namanya megengan. Itu dari bahasa Jawa kuno, akar kata megeng itu artinya ngempet ngono bro. Kalau nek dimek-mek dadi ageng ngono. Untuk melawan nafsu sabuiyah. Dan yang keempat, nafsu rububiyah. Nafsu kepemilikan, merasa memiliki segalanya. Ini rumahku, ini mobilku, ini tanahku, ini jabatanku, ini duitku, ini kekayaanku. Merasa seperti Tuhan. Maka atas nafsu kepemilikan ini kita diperintah untuk haji. Berhaji itu kan untuk melepas kepemilikan. Semua atribut dilepas, bahkan pakaiannya pun dilepas. Siapapun ketika berhaji, presiden itu haji, lepas atribut presidennya, lepas pakaiannya, dibuntel gombal mobilnya. Jenderal mau haji tetap lepas jenderalnya, lepas pakaiannya. Buntel kain putih. Kemana dia mau komandan Hansip? Kiai lunga haji, lepas kiai ini, lepas pakaiannya. Ya ubel-ubel gombal, sama. Kalau kepengen haji ini bener. Kan haji itu tingkat-tingkatan dalam fikih. Tingkat tertinggi, terbaik dan harapan setiap jamaah itu namanya haji mabrur. Tingkat di bawahnya haji makbul, di bawahnya lagi haji mardud, paling jelek sendiri haji muhyiddin. Itu tingkat paling rendah. Terus kata Pak Blas, makanya geser terus taro haji rumi. Itu nih terus doy kamari mahri itu haji yang paling jelek ini. Nah sekarang persoalannya gini, ada orang sudah sholat tapi nafsu syaitoniahnya masih kuat. Lu sholat tapi bisa korong, bisa suka fitnah, bisa tak boleh merendah. Berarti kan sholatnya gak efektif. Sholatnya gak ada asarnya, gak ada pengaruhnya. Tidak berdampak. Wes zakat, tapi saya rakus urusan dunia, saya rumong sekurang. Berarti zakatnya gak optimal. Wis poso, tapi masih suka dendam dan suka marah. berarti puasanya juga enggak berfungsi dengan baik. Wes haji tapi saya sombong, merasa memiliki segalanya. Ini berarti haji ini enggak berfungsi dengan baik. Maka oleh karena itu, di samping kita melakukan syariat, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, harus ditindaklanjuti dengan mujahadah. Lek bahasane wong Jawa mendol mrisi ngene, topo broto, ujo broto, tarak broto. Kula laku lek bahasa Bojonegoro the spiritual training. The spiritual exercise. Ya kan, dibunyak-nyakan kok mau dibunyak-nyakan. Masa aja tak donjong-donjong. Apa syaratnya mudah ada itu, rukunya bagaimana? Wih, ringkes-ringkes saya. Dengan no, Bapak-Ibu sama sekalian. Ya, corong wong kuno ya. Mudah ada itu butuh, ini, melek, luwe, meneng, dewi. Tuh. Eh, tidak no. Melek, meneng, dewi. Iya malah 6M melek, merem, lebu, metu, munggah, mudun. Melek meneng luwe meneng dewe. Ayo melek luwe meneng dewe. Ini untuk memerangi nafsu. Wong enek iki mergo nafsu kok. Wong nakal itu mergo nafsu, wong jahat itu mergo nafsu. Kalau ini sudah terkendali, hilang nakale, wah ra jahate. Kenapa kok sampai korupsi? Ya nafsu meneh. Kenapa sampai narkoba? Ya nafsu meneh, kuwabeh kok ngono. Kuwi. Ngono. Pertama harus diperangi pakai melek. Kenapa kok diperangi pakai melek? Karena nafsu itu kalau malam hari sukanya tidur and the kelon. Kailon itu dekelon menailon. Maka ini harus dilawan pakai melek. Meleknya untuk tawajuh. Karena ini latihan. Kalau malam latihan bangun nggih. Lek bengi latihan tangi nggih. Lapo. Ngoyo. Ngoyo itu bahasa Inggrisnya piece of the tour. Lawang lanang, lawang itu your piece of the jazz. Lama yang mengaiti kok. Karena nafsu kalau malam itu sukanya tidur, maka harus dilawan pakai melek, roto-roto. Kiai-kiai yang alim itu betah melek, ya sopo dulu betah melek. Kiai yang ngantuan ini 18. Nafsunya terperangi dengan melek itu man caharu billahi naja habin nahab. Sokongnya melek bunyi awannya pejauh. Ini pertama harus diperangi pakai melek. Para pejuang dulu pertama melek, gak pertama melek yo. Hei, polisi nih gak pertama melek yo. Nah, polisi gue juga pertama melek. Kadang-kadang iso turu kalau sih di tempat. Lah aku yo kenal polisi-polisi ini wabe sampai tekan jajaran Polda yang aku sing kenal karo aku sampai dengan mabus aku sing kenal karo aku mana dia mau kompol gitu kan. Saya tuh sering kok ngaji bareng kali polisi-polisi itu sering saya bina masyarakat yang model koplak-koplak ini kan. Model koplak aja karo aku. Ya Allah subhanallah ini maka harus diperangi pakai melek itu tadi. Wah, berang-berang aja. Tak mau dimentahin ini kok. Yang kedua, luwe. Kenapa harus diperangi pakai luwe? Nafsu kalau siang hari sukanya makan dan minum berlebih-lebihan. Maka harus diperangi pakai luwe. Makanya dikongkong kosong. 1 tahun 12 bulan. Yang 1 bulannya untuk luwe. Agar sirkulasi ini normal. Understand? Menggama luwe ini, gak normal. Tubuh kita itu ibarat tanaman. Memang perlu siraman air. Kalau gak disiram air gak bisa hidup. Tapi terus-terusan digrocok banyu disiram air. Bosok bro. Demikian pula waduhmu. Waduh, Jawa Tengah ini. Ya perlu disiram air, disiram makanan. Tapi lek terus-terusan. Poso. Wong enggak tahu poso, mangan-mangan sampai jemblung tetep matek. Rokok-rokok sing gampang kena penyakit wong gede-gede ngene juga. Iya, Bang. Diabet. Kolesterol. Asam urat. Nek buru-buru kaya aku ini penyakit kejadian. Ngapunten, makanya dikongkong poso. Luwe untuk memerangi nafsu itu. Wong nek luwe nafsu ini gendu. Kenapa wanita sampai melacur? Mohon maaf banget, soalnya warak. Coba kegengge, ya coba imangan seminggu. Kali rona asal. Nek merangi gak itu, jangan melancar bahasaku kasar ini. Kita harus membuat kasar, gak mudah naik ya bus. Nanti jenengnya yang ngono, nanti disebut apa? Halo? Ini dia marah. Ngapunten, yang ketiga, meneng. Kenapa kok meneng? Karena nafsu itu lah sekadu ngomong gak nontek. Terutama lambe-lambe kudungan. Aku lihat Dindi yang pernah nyampe no, lalu deh. Soalnya gitu, orang lanang nggak ada yang ngomong, orang itu kagak ngomong. Bibi deh lu, cici. Orang lanang itu kena biadam, mingkem adam. Mingkem, orang itu kan lebih bahawa. Ini kagak ngomong. Orang lanang nggak dapat yang ngomong, itu kena bi. Mingkem, tak merongos-merongosnya uang ini adam tetap mingkem. Adam. Malam-malam pakai helm yang malam-malam pakai helm tetap nyata. Jangan kan kok di tempat-tempat yang lain kita dudakan ngomong suwe-suwe ngerasa. Di pengajian ngerasa ni tak tanggung-tanggung tu dirasa ni dia ini. Prosto ya. Maka harus diperangi pakai menang. Ojo ngomong lek gak manfaat, ojo ngomong lek gak dibutuhno. Ngono. Ngene iki mesti ana sing bantah. Lha iki sing dituku kanggo kakek ngomong. Lah aku diundang mrene kok ngomong. Tapi omonganku kan insya Allah manfaat dan dibutuhkan, ngono. Ngono. Nah aku mung gawe terus meneng. Gak dibayar karo panitia. Boten-boten lani guyon. Maksudnya ngono. Ya, ngapunten guyon-guyon. Wes, terus yang keempat apa? Dewe, uzlah, menyendiri, mengisolasi diri dari lingkungan sosial budaya dan masyarakat. Lampune wis mati berarti bahaya mari ngaji. Minimal itu tutup rumahnya ngaji, makan-makan. Artinya gini, mengisolasi diri dari lingkungan sosial budaya dan masyarakat itu bukan berarti terus gak kelem kumpul wong ngono ya ndak. Gak kelem kumpul karo wong ya ndak. Engko pas wah uzlah menyendiri, kok gak kelem kumpul karo masyarakat, gak kelem kumpul karo wong, mampu nijen di tengah ororo, jadi kepala suku blekong. Ya ndak harus seperti itu, mampu tengah gua jadi kepala suku codot. Artinya meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk menyendiri dalam rangka tafakur, untuk zikir, taqarrub dan muhasabah. Enak papa tinggal dilakoni. Subhanallah. Mesti jadi wong apik. Karena secara otomatis nanti nafsu-nafsu yang empat tadi sudah terperangi, terkendali, akhirnya nafsunya lerem. Terus sama nurut jadi apik. Disampun. Wes. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Ngapunten sangat ngapunten ya, kula ngomongnya pancen kasar ngeten iki. Benten nek Pak Kapolres mau kan mandi wong teko kulonan teko Jawa Tengah. Mongane halus, beliau kan turunannya bangsa halus. Yang halus nanti kan. Yang halus kan. Jawa Tengah ini kan halus-halus. Ya aku padha kan Surabaya ngene iki. Gak iso kon ngomong sing lembut-lembut gak iso. Dudu turunannya lembut kan. Ngapunten kan, sungai tanam ngene iki bahasa. Nah, kan saya dapat informasi beliau itu orang dari Jawa, maka dari sana tidak halus ya bahasa ngulonan. Hanya ngulon ya, kasar, tapi kasar saya tidak bertujuan menyakitkan, saya bertujuan meyakinkan. Ini orang yang sakit, salah mudin. Nah, hati gosok yang ini. Tidak ngaji, ada loro hati, hati dan benar. Dan kan tidak semua yang kasar itu jelek, gitu? Kan ada orang yang pian, omongan dia orang yang kaku, orang yang lemes. Iku katro tele. Sing lemes muga-muga iso dadi tali. Sing kaku iso dadi pikulan. Apa aku sami sing lemes dadi petut, sing kaku dadi pentung kesantu. Ya. Tidak semua yang kasar itu jelek. Ada yang bagus kok. Memang kalau kasar-kasare lumut, bereseti. Tapi kasar-kasare parut, manfaati. Kasar-kasare kancut, nadai. Kasar-kasare kasut, kaos kaki. Nah, kasar-kasar janggut nangeni. Nah, janggut wong nom, janggut wong tuwa wis putih yang gilani. Ning ngapunten Bapak, nggih panitia kula nyuwun ngapunten kula mandhap, mantun donga langsung nyuwun pamit. Wis pirantos, terus mboten derek rama-tama. Tapi mbuh, yen nek gimana tapi ngomong. Ngapunten sangat, ngapunten mboten saged lere-lere rama-rama, Pak Kapolse, ngapunten sangat. Tokoh-tokoh masyarakat, kula mangke langsung nyuwun pamit wonten tuwa. Saestu pindah mulih, muga-muga omong-omongan kula kali panjenengan iki, nggih. Nggih. Dibarengi hidayahe Gusti Allah. Amin. Kula suwun jenengan filter, sing elek-elek sing gak genang-genang sanggep angin lalu, dadi reken. Iku mek bumbu ngono ae to, sik sedhep ngono to. Ambil santene, ambil saripatine. Al-Fatihah.